curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor mempersembahkan pesan layanan masyarakat. Pesan layanan masalah, Cukun. Sing jenenge bensin larang kuwi anu kegemien. Kabeh jaman rel sepur bisa semplak, gutul sepur kang lempung, nganti gutul sepur kang wis sik tetep larang kuwi sing jenenge bensin. Dadi yang ngger wis langgar kira-kira pacen BBM arep munggah kuwi ora usah ndadak di protes ngarang ene. Jor-jor nambahe munggah kuwi ya. Siki kepriwe carane menkon dhewek bisa mensiasati harga BBM sing melonjak. Kangge yuk nyong duwe tip bagaimana cara menghemat BBM. Ki bagus banget ki masalahe ki ya, hasil riset ki sudah diuji dan dibuktikan oleh para ilmuwan di Amerika Serikat. Padahal si munggah ku BBM nang Indonesia ya, nang Amerika Serikat bisa ana penelitian kayak gitu. Jajal, kaya ngapa tiliki bayo. Jenenge Samiti, jenengane Samini. Nyongge wis membutuhkan dheweke Kang. Kurang nganggo teh bisa ngirit bensin. Kepengin ngerti jajal wis lah ya. Siki langkah pertama yang harus dilakukan jenengan kuwi mempersiapkan tempat, gelas uli, piring uli, cepon uli, dandang ora papat seneng yang ngono. Asal aja nganggo sepatu sing mebet dinggo nang ramane, jangan lupa mambu pisan gue. Nek wis mempersiapkan tempat, gelas, cangkir, cepuk dan lain-lain, langsung jenengan maring pedangan, maring dapur, takon maring biyunge. Yung, ana teh ora yung. Nek biyunge ngomong ora, digoleti be wong biyunge cuman gelem lembone, cuman gelem ngutut-ngutut nang teh. Nggak harus ketemu ya, aja ngomong biyunge engko domae. Langsung teh dilebokna gendas, dilebokna wadah, kowe mau sing disiapna nang jenengan. Bar gue jenengan jukut gula pasir. Ora usah kakeh, ora usah kilon-kilonan, ora usah sekop-sekopan, ora usah grobak-grobakan. Sesendok wae sesendok. Nah, nek wis dilebokna dicampurna karo teh kowe mau nang jero gelas. Nah, nek wis ya, langsung jukut wedang panas. Sing glodok, kudu sing glodok lho ya. Kudu sing mbek ngetas Kang Pawon. Kudu sing wis umep. Kowe kudu jan kudu wae. Masalahe nek ora umep kowe banyu nek ki masalahe kok ramuan sing niate arep nggo menghemat bensin kok arep dadek. Dadi kudu banyune sing umep. Nek wis banyune dilebokna maring gelas. Sing wis ana isine gula karo teh mau dikudhek ping 30 ro Kang nguling ngudhek Kang ya diitungi 1 2 3 klunrang klundang klunrang nguling 30 ro nembe ditutup langsung ditutup pe ya karo tatakan apa karo piring apa karo tutup pancur apa pas ben ditutup. Nah anak wis ditutup didelangi sur amben ke tujuane menkon adem. Nah anak wis adem dipindah maring jero kulkas. Nek dhe kulkas nek ora dhe kulkas tuku. Nek kira-kira ora teles tuku kulkas ya tuku es batu ya kena mau tanggane tuh ya 250 tuh terus plastik bok. Nek wis ya ramuan gue mau ya wedang teh sing wis dicampur karo es dadine es teh kuwi dilebokna maring plastik kiloan. Wis ya, wis dilebokna plastik kiloan ya. Nek wis dilebokna kresek dicantelna nang motor. Esuk-esuk engger jenengan arep mater jauh tawar pangkat sekolah. Montore ora usah distarter dipit Kang, ora usah diurupna, ora usah dipanasi, langsung bae dituntun gawe sekolah utawa gawe maring kantor. Lah kok kira-kira nang dalan mandan kesel, kuwi banyu teh kuwi mau diinum. Kira mun terbukti bisa menghemat BBM, bisa menghemat bensin dan terbukti motor tetap bisa jalan meskipun ora ana bensine. Kuwi modal es teh pro kuwi mau. Selamat mencoba ya dan sampai jumpa di tips berikutnya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor mempersembahkan pesan layanan masyarakat. Pesan layanan masalah, Cukun.